Mitra bisnis, beberapa waktu lalu, Bank Dunia baru saja merilis survei ranking kemudahan berbisnis. Indonesia berada di peringkat 121 atau menurun dibanding tahun sebelumnya. Adapun Singapura dan Hong Kong berada di peringkat 1 dan 2 dalam tujuan favorit investasi dunia. Untuk kawasan Asia Tenggara, Indonesia bahkan berada di bawah Vietnam yang menempati posisi 78. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan Presdir Media Planet Indonesia, Gino Sugianto. Pak Gino, apa komentar Anda? Sebetulnya kalau dari kacamata dunia usaha, nampaknya sih ya masih sama saja gitu ya, tetapi memang masih banyak yang harus diimprove gitu ya, karena beberapa negara pesaing Indonesia gitu, misalkan Vietnam gitu, itu kan demikian agresifnya gitu ya, dan kemudian juga dari domestic demand mereka sendiri itu juga peningkatannya luar biasa gitu ya, jadi artinya ekonomi mereka itu juga cukup baik gitu ya, sehingga beberapa kalau misalkan mereka atau artinya penanaman modal asing itu mau di satu negara kan tentunya juga salah satunya mempertimbangkan domestic marketnya cukup besar tidak atau domestic marketnya berapa besar bisa menyerap hasil produksinya gitu kan. Nah jadi dalam hal ini contoh yang paling dekat adalah Vietnam gitu ya yang dimana mereka peningkatannya ekonomi dalam negerinya cukup baik gitu ya sehingga yaitu salah satu daya tarik untuk PMA menanamkan di sana. Bagaimana dengan proses perizinan? Memang dari segi perizinan gitu ya, yang memang di Indonesia harusnya masih banyak yang bisa diimprove dengan adanya katakan satu atap di PKPM gitu, itu betul-betul harusnya bisa diimprove supaya juga tidak tumpang tindih manakala akan nanti buka di daerah gitu ya, dengan perda-perda yang ada di daerah gitu ya, karena sekarang nampaknya juga kadangkala ada tumpang tindih gitu, jadi yang sudah diatur di PKPM ternyata di daerah juga harus melakukan perizinan lagi atau harus minta perizinan lagi gitu ya. Nah ini yang tentunya memang pemerintah pusat dan daerah perlu berkoordinasi untuk menimbulkan iklim investasi yang lebih kondusif, yang lebih baik. Memang beberapa daerah sudah improve ya, bahkan beberapa daerah lebih maju daripada daerah-daerah yang lainnya, sehingga mungkin kan adanya beberapa kepala daerah yang mendapatkan award gitu ya, itu betul gitu, tetapi mungkin masih banyak yang di bawah daripada yang sudah mendukung dari investasi gitu ya. Indonesia berada di bawah Vietnam, padahal bukankah potensi pasar dalam negeri Indonesia besar? Betul, betul, tapi maksud saya pertumbuhannya ya yang kita lihat, kalau lihat nominalnya memang betul ya, di katakan Indonesia saat ini kan menduduki ranking keempat loh ya jumlah populasi di dunia gitu ya. Jadi kalau lihat dari jumlah nominalnya memang jauh ya, Indonesia jauh lebih menarik daripada Vietnam. Tapi kembali lagi bahwa tingkat pertumbuhannya, persentase peningkatannya di Vietnam itu juga cukup baik ya, cukup tinggi gitu. Selain yang tadi saya mengatakan, dari segi perizinan di sana nampaknya lebih kondusif lah untuk penanaman modal asing ini ya, sehingga ya itu salah satu pertimbangannya. Demikian Gino Sugianto, saya Kiki Wijaya.